ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi 'ilmihi fid darain wal amru amrani. Sekarang berbicara tentang masalah perintah, amr, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara itu tergantung tujuannya. Jadi al-umuru jamak dari al-amru, perkara-perkara. Yaitu ada dua katanya, amrun yuf'alu wa amrun yutraku, yang dia dikerjakan dan yang dia ditinggalkan. Fal awwalu qad takunu niyyatu syartan fi sihhatihi wa qabulihi. Yang pertama ini yaitu perintah atau pekerjaan yang dia dikerjakan. Qad takunu an-niyyatu syartan. Dia terkadang niat adalah syarat akan keabsahannya. Wa qabulihi, dan diterimanya. Wa husuli thawabi, dan didapatkannya pahala. Kan niyati fil wudu'i was salati was siyami was zakah. Bagaimana kalau dalam wudu, salat, puasa, zakat itu dibutuhkan niat. Wa qad takun niyya syartan fi tarattubi thawabi alaihi. Terkadang juga niat itu syarat akan didapatkannya pahala. In kana yasihhu biduniha, meskipun terkadang sah ibadah tersebut tanpa syak, tanpa adanya niat. Kal infaqi alal ahli, seperti contoh infak kepada istri, pada istri anak kita. Nah, jadi Syekh ada dua perkara di sini. Dalam perkara amr, perkara yang dia diperintahkan untuk dikerjakan dari perkara ibadah dan muamalah. Ada kalanya niat adalah syarat agar sah, ya. Agar sah, yang pertama. Yang kedua, ada kalanya niat itu bukan syarat agar sah, tetapi syarat agar dapat pahala. Ya, syarat agar dapat pahala. Dicontohkan di situ ibadah-ibadah yang lima itu. Salat, puasa, zakat, itu semuanya apa? Membutuhkan niat. Agar apa? Agar sah. Kalau tidak ada niat, tidak sah. Karena itu hukum asalnya ibadah harus ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Tetapi apa? Tetapi ada juga yang dia tidak membutuhkan niat untuk sahnya. Ya. Seperti kita infak, beri nafkah kepada anak istri, itu tidak butuh niat. Tetapi agar dapat pahala, dibutuhkan niat. Agar dapat pahala dibutuhkan niat. Nanti ada turunannya. Turunannya itu masalah menta'yin niat. Masalah menta'yin niat. Di sini tidak disebutkan Syekh, ana sebutkan. Dalam masalah niat ada perkara-perkara yang dia kemungkinan ini, kemungkinan itu. Contoh dalam masalah sholat, kita tahu sholat itu ada wajib, ada sunnah. Yang wajib ada beragam, ya, ada lima waktu. Yang sunnah ada macam-macam, ya, ada yang dia sholat sunnah qobliyah, ada ba'diyah. Ada sholat sunnah yang dia lahu waktun, mu'akkotah, ya, seperti kusuf syams, ul qamar, ya. Yang ada juga dia tidak apa? Tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sebab. Tidak terikat dengan waktu, ya, tidak terikat dengan waktu, tapi dia terikat dengan sebab, seperti masuk masjid, tahiyatul masjid, ya, terikat dengan sebab. Sebabnya apa? Kita sholat sunnah tahiyatul masjid karena sebabnya masuk masjid. Kalau kita masuk bandara tidak disunahkan kita sholat dua rakaat, maka itu sebab. Nah, maka ini ada ta'yin niat namanya, menta'yin niat. Kita misalkan masuk sholat apa? Sholat di waktu zuhur, ya, di waktu zuhur. Di waktu zuhur itu kita mau sholat sunnah sebelum zuhur, dua rakaat sebelum zuhur, maka kita harus menta'yin sholat sunnah dua rakaat qobliyah, ya, karena ada sholat sunnah ba'diyahnya. Kita mau sholat wajib empat rakaat, empat rakaat itu ada zuhur, ada asar, maka kita harus menta'yin. Allah Maha tahu apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan, tetapi apa harus disebutkan, harus ada ta'yin berdasarkan apa? Hadis Nabi SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa, ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja setiap kalian itu mendapatkan apa yang kalian niatkan. Ketika kita meniatkan zuhur, jatuhnya zuhur. Ketika kita meniatkan asar, jatuhnya asar. Kalau tidak kita niatkan, tidak sah. Ya. Kita tidak niatkan, langsung di dalam hati kita mau sholat. Ya. Empat rakaat, Allahu Akbar. Nah, sholat apa ini? Zuhur atau asar? Tidak ada terbetik sama sekali. Tidak ada terbetik sama sekali. Sholat empat rakaat. Maka apa? Maka dia tidak sah. Dia ulangi dulu takbiratul ihram dengan ta'yin niat. Bulan puasa, kita mau puasa, kita harus menta'yin puasa Ramadan untuk besok. Puasa Ramadan untuk besok. Kenapa? Karena bisa jadi puasa tersebut nazar, ya. Bisa jadi kafaroh, bisa jadi qada yang tahun lalu. Ya, maka apa? Maka harus ditayin dengan Ramadan besok. Ya. Tidak perlu ditayin fardu atau sunnah karena tidak ada puasa di bulan Ramadan kecuali satu, fardu. Tapi jadi tidak butuh tayin karena tidak ada kemungkinan. Nah, maka ini yang diinginkan mu'alif, bahwasanya apa? Ibadah itu dia untuk keabsahannya butuh niat. Tetapi untuk mendapatkan pahala, ya, untuk mendapatkan pahala, ada beberapa ibadah yang dia untuk dapat pahala butuh niat, ya. Meskipun sah tanpa niat. Wasani wa huwa ma yuqsadu tarkuhu. Yang kedua ini perkara yang dia ditinggalkan. Takunu niyatu syartan li husuli thawabi alaihi. Maka niat dibutuhkan untuk mendapatkan pahala. Ya. Kalau misalkan orang dia meninggalkan, saya tidak minum khamar. Kenapa antum tidak minum khamar? Karena tidak suka. Ya. Karena mau rasa barbecue misalnya. Rasa yang apa yang greget. Ya. Maka dia tidak dapat pahala. Maka apa? Niat dibutuhkan untuk mendapatkan pahala. Ya, lillah. Meninggalkan karena takut terhadap azab Allah. La syarat sihhati. Tidak dibutuhkan niat untuk syarat sahnya. Jadi kalau misalnya kita meninggalkan khamar, tidak dibutuhkan niat untuk sah. Dianggap kita meninggalkan khamar. Ya, tetapi dia harus meninggalkannya tanpa niat sudah sah. Kalau dia niatkan dapat pahala. Ka izalatin najasati. Semisal apa? Semisal perkara yang dia dimaksud adalah izalatin najasah. Izalatun najasah itu syarat agar mendapatkan pahala. Ya. Kita diperintahkan tidak oleh syariat untuk menghilangkan najasah kalau mau sholat. Diperintahkan atau tidak? Ya. Izalatun najasah diperintahkan kalau mau sholat. Kalau mau sholat, ya, kita misalkan apa, habis buang air kecil, buang air besar, kita belum mau sholat, ya, nongkrong di WC lama lah. Ya. Kenapa di situ? Nggak tahu khusyuk anak di dalam WC. Ya. Selama satu jam, nggak diperintahkan kita apa? Kita menghilangkan najasa, izalatun najasa, kecuali apa? Kecuali kalau kita mau melakukan ibadah yang dibutuhkan taharah. Ya. Makanya sah seseorang dia berwudu sebelum siram itu kotorannya. Ya, masih ada nempel ya banyak ya setengah kilo. Misalkan dia wudu ya. Sah atau tidak wudunya? Sah. Ya, masih ada kotoran ini. Nah, kita tidak diperintahkan menghilangkan kotoran kecuali kalau mau apa? Mau salat. Ya. Habis salat gimana Ustaz ada kotorannya baru dihilangkan itu. Ya. Tapi apa? Tapi itu khilaful aula, menyelisihi yang aula. Yang aula dia bersihkan dulu baru wudu. Ya, jangan dipraktekkan Umar ya. Ini maksudnya apa hukum fikih? Kita jelaskan bahwasanya dibutuhkan dia niat untuk mendapatkan pahala dari izalatun najasah. Kalau dia tidak niatkan sah ya, izalatun najasahnya sah. Waraddid duyun ya, balikkan utang. Ada orang misalkan ngutangin kita. Dulu dia pernah bantu kita karena kita kolab ya, mana Bakhtiar? Enggak ada lagi. Bakhtiar ini harus lebih rajin belajar dia nih. Itu perhatikan itu ya, yang mau nikah itu harus rajin belajar. Jangan makin mau nikah makin karena banyak itu nanti ya, banyak permasalahan-permasalahan dia cekcok ya, berantakan nanti rumah tangganya. Yang sudah belajar saja kadang cekcok, apalagi yang enggak. Enggak bisa nikah itu enggak bisa modal cinta toh. Ya, cinta-cinta sampai berapa lama antum cinta-cinta ya? Jadi apa? Jadi dipinjamkan uang. Dia pinjamkan waktu itu 10 juta. Nah, pinjam. Ternyata setelah 20 tahun orang itu lupa sudah, enggak tahu sih. Pernah minjamkan tapi enggak tahu. Eh sudahlah. Ya enggak tahu. Kalau datang dan enggak. Setelah 20 tahun uang yang jumlahnya 10 juta itu nilainya kan beda sudah. Ya. Kalau dia kembalikan 10 juta maka apa? Maka kadang enggak terima dia. Loh, apa ini 10 juta sekarang ini nilai 10 juta, ini cuma 1 juta sekarang. Kalau dulu 10 juta 20 tahun yang lalu bisa beli motor. Ya, 20 tahun sekarang sekarang ini 20 juta enggak bisa, cuma beli sepeda ontel aja. Nah, 10 juta. Kan seperti itu kan? Kalau dulu kita uang 10 juta bisa beli satu kapling tanah. Sekarang ya, dilempar kita dengan sambal. Enggak bisa. 10 juta sekarang enggak ada ininya. Ya. Dulu uang 10 juta kita bisa keliling luar negeri. Ya. Sekarang paling cuma bisa ke Malaysia. Pulang balik makan megono ya, nginapnya di musola Ahlus Sufah ya, sebentar habis itu ke Oman PP aja sudah mau 10 juta ya, belum hotel belum lain-lain. Jadi apa? Jadi beda ininya. Kita kalau bilang dan dia ini utang saya apa? Kalau kita bilang ini utang saya, dia kan sengketa nanti masalah ini. Ya. Kita juga apa niat bayar, kita sudah punya uang, dulu enggak punya uang. Ya, biasanya kan seperti itu orang yang berhutang itu ketika awal pinjam Masya Allah dia seperti malaikat. Oh, rajul saleh datang dia bawa surban dan seterusnya. Ya. Tapi apa sudah sepekan dua pekan habis ngutang udah. Ya, alassalam. Dan liqa. Enggak ada sudah ininya kabarnya. Maka apa? Maka kalau dia ngomong khawatir enggak terima dia, enggak ganti dua kali lipat misalnya atau tiga kali lipat, akhirnya dia apa? Dia enggak ngomong ini untuk antum ya, ini untuk antum. Dia niatkan apa? Bayar utang ya, dia niatkan bayar utang. Maka dia di sini dikatakan ka izalatin najasati waraddid duyun ila ashabiha, semisal kembalikan utang ya, bayar utang ke yang hutangi. Maka ini tidak dibutuhkan niat sejumlah yang dia pinjam, maka itu sudah dianggap dia membayar utangnya. Ya, tidak perlu juga dia menyampaikan ini utang saya yang dulu dan seterusnya. Ya. Yang penting apa? Yang penting jumlahnya itu sesuai dengan yang dia pinjam. Memang anak pernah dapat itu masalah apa? Masalah mengganti dengan nilai yang kita pinjam. Kita pinjam nilainya 1 gram emas. Ya. 1 gram emas dulu seharga 1 juta, misal 1 juta. Dulu 1 gram emas seharga 200 ribu misalkan. Sekarang 1 gram emas seharga 700. Ya. Nah, maka apa? Maka kita patokannya ganti dengan seharga emas. Ya, ada pendapat yang seperti itu di kalangan Syafi'iyah juga. Nah, di kalangan Syafi'iyah. Kalau ana melihat ya, yang lebih afdol difatwakan ini. Nah, pendapat ini. Nanti kita cek lagi itu pendapat mu'tamad atau enggak. Ya. Karena rugi itu. Kita minjamkan utang ke orang, dibayarnya misalkan setelah 5 tahun, setelah 10 tahun. Ya. 1 tahun, 5 tahun yang lalu 1 juta itu bernilai hal tinggi, ya. Bisa dapat motor second misalkan. Sekarang 1 juta enggak bisa. Nah, maka apa maka? Ini pendapat yang ana sampaikan ini perlu dicek. Kalau dia betul ada pendapat seperti itu lebih utama untuk menyelesaikan perselisihan. Ya. Wasani, ana pernah ditanya masalah ini ya, pernah ditanya. Dia ingat setelah 10 tahun. Ya, setelah 10 tahun. Tapi yang bapak yang dia punya utang ini, yang menghutang yang dia utang, yang pelaku utang ini, dia bilang anak enggak tahu gimana sudah ini cara bayarnya itu. Ya. Karena dia dulu pinjam sekitar 10-20 juta untuk operasi. Maka anak ada tanah katanya. Anak ada tanah nilainya itu bisa jadi 2 kali lipat di utangnya. Ya, anak sudah mau kasihkan dia tanah itu aja sudah. Nah itu tidak masalah, itu bagus ya. Ya, jadi biasakan seperti itu. Misalkan kita utang apa? Ana utang mau usaha ya, usaha apa? Usaha ini baik, ana pinjamkan usaha dia selama 6 bulan sukses, dia omsetnya tinggi, sebulan bisa dapat 5 juta misalkan. Maka muslim yang dia itu apa? Muslim yang baik, jangan kembalikan 1 juta. Ya, memang akadnya 1 juta. Yang wajib 1 juta. Jangan seperti itu ya. Itu bakhil itu. Ya, kembalikan 1 juta, kasih dia apa? Ya, kasih dia hadiah, kasih dia. Ya, karena itu apa yang dia dilakukan oleh Nabi SAW dan itu perbuatan terpuji. Kalau kita sudah selama 6 bulan, kembalikan juga 1 juta. Itu awal dan terakhir kali mungkin kita dipinjamkan itu. Ya, ini final sudah kita ini. Ya, expire setelah ini sudah tidak ada lagi. Apalagi kalau nunggak terus. Ya, dan yang punya utang, sampaikan ya. Kalau misalkan antum punya utang, jangan diam. Ya, sukut. Ya, diam. Ya, kenapa antum diam? Tidak menyampaikan antum misalkan punya uang atau tidak punya uang, antum sampaikan. Ya Ustaz, Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau dia enggak ngomong yang baik, diam. Ana nerapkan hadis. Taib orang nunggu, ya. Dia itu punya hak, punya hajah, punya hak juga. Ya, antum punya kewajiban. Boleh jadi dia punya utang dan orang lain. Sampaikan, ana ada uang hanya segini. Ya sudah bayar. Ya, anak belum ada uang, sampaikan. Ya, karena kalau kita diam, orang akan seudon ke kita. Ya, itu dilarang kita dalam Islam itu. Kita tidak diperbolehkan membuat orang seudon kepada kita. Karena apa? Menyebabkan saudara kita berdosa. Maka Nabi SAW suatu ketika berjalan dengan istrinya Sofia kalau tidak salah. Ada dua sahabat lewat. Ya. Maka tak mahal, pelan-pelan katanya. Sahabat itu mau buru-buru. Ya, ini istri saya, ini Sofia. Gelap ya, kalau dulu tidak ada terang seperti ini. Ya Rasulullah, kami tidak berprasangka yang aneh-aneh. Kamu Nabi, ya. Tidak mungkin kami buruk. Tidak, kata Nabi SAW. Sungguh syaitan itu ya jadi majeradam, mengalir di alir yang bisikin kita, mungkin sahabatnya enggak, syaitan bisikin ya, negatif nanti, ini Nabi siapa lagi ini dibawa ya, siapa yang dengan Nabi ini? Akhirnya apa? Su'udzon, mereka berdosa. Nabi jelaskan, dikat itu agar tidak berdosa mereka. Maka seperti itu ya. Ad-darar itu. Dikatakan di sini mimma yajdurut tanbihu. Ya, di antara yang jarang disampaikan atau yang penting disampaikan, annal alfad as-sariha fi abwabiha la yunzar fiha ila qasdi iqa'iha bal ila qasdi talafut biha. Baik, ini penting ini. Ini nanti ada dalam masalah talak dan lain-lain yang dia terkait dengan lafad dalam masalah apa ini, dalam masalah yamin atau sumpah, dalam masalah talak yang seputar itu. Maka dalam lafad itu dibutuhkan qasdut talafut, ya, qasdul lafad, yaitu maksud lafad kita inginkan. Ya, orang yang dia mengatakan kepada istrinya apa? Cerai, selain kata cerai apa kalau? Hah? Enggak, yang sorry. Hah? Ya kita pisah nih. Ya udah kita pisah aja. Ya. Ya udah kita pisah aja. Pisah aja, ini ada kemungkinan maksudnya pisah. Ada maksudnya kita pisah, ya, nanti lewat situ, ana lewat ya. Atau pisah ranjang, ya, atau pisah rumah. Ya. Bukan talak. Maka apa? Maka yang dibutuhkan dalam lafaz-lafaz sharih, ya, itu dikatakan alfat as-sharihah, lafaz sharih. Ya, pisah termasuk lafaz sharih. Ya. Maka apa? Maka dia dibutuhkan qasdul lafaz, ya. Dikatakan fi abwabiha la yunzar fiha ila qasdi iqa'iha bal ila qasdi talaffuz biha. Lafaznya. Lafaz itu dia inginkan adalah pisah, cerai, meskipun dia tidak niat. Meskipun dia tidak niat. Ya. Dia mengatakan kita cerai. Dia tidak niat cerai. Dia hanya bercanda. Dia tidak niat sama sekali cerai. Tapi apa? Dia paham maksud cerai itu, ya, enggak lagi jadi suami istri. Ya. Maka jatuh talaknya. Maka jatuh talaknya meskipun dia enggak niat. Ya, maka itu kalau ada yang nanya seperti itu, Ustaz, ini gimana ini? Ana ngomong dalam kondisi marah, ya, dalam kondisi arti kita cerai, kita pisah. Taib, kita tanya, antum ketika ngomong itu antum maksudkan, ya, lafadz cerai itu lafadz pisah yang bukan lagi suami istri atau lafadz lain? Ya, lafad pisah itu, tapi ananda niat, jatuh, cerai sudah. Antum ngomongnya berapa? Talak tiga, kita pisah, talak tiga atau satu? Saya bilang 50, Ustaz. Ya. Maka jatuh talak tiga. Ya. Jatuh talak tiga langsung. Jatuh talak tiga. Itu ada pernah syekh datang, dia, dia ini ya apa, bercanda, ya, dia suka kalau istrinya nangis, dia suka kalau istrinya nangis, katanya makin cantik istrinya kalau nangis. Dia ngomong seperti itu, nanti saya cerai 100 katanya, main-main. Oh, nangis istrinya, ya, akhirnya bingung juga dia, ini gimana ini ininya, ya, istrinya mau minggat dan seterusnya, sudah, ya, mau pisah. Nanya dia dan Syekh, gimana ini saya main-main begini? Ya, kamu maksud cerai ketika kamu sampaikan talak cerai itu, kamu faham maksudnya itu pisah itu? Iya, saya tahu maksudnya itu. Ya. Tapi saya tidak niat. Ah, cerai kamu. Ya, sudah pisah dan istrimu. Jatuh tiga katanya. Jatuh semuanya. Enggak bisa balik lagi. Kan kalau cerai, ya, talak satu, talak dua masih bisa apa? Balik. Selama belum selesai masa iddah. Ya, masa iddah 3 kali suci. maka apa masih bisa balik. Ya, tapi kalau sudah talak tiga, Anda bisa sudah. Sudah di orang lain, anggap di orang lain. Kecuali apa? Kecuali dengan syarat yang sulit. Syaratnya sulit. Selesai iddahnya, nikah dengan orang sah. Ya, tanpa buat kesepakatan kita. Setelah itu, dia duhul. Ya. Setelah itu, dia diceraikan. Setelah itu selesai iddahnya, baru kita bisa lagi masuk. Seperti orang baru lagi dia. Ya. Maka apa maka? Dia minta, Syekh beri saya rukhsah katanya. Maksudnya kasih jatuh talak satu aja lah. Atau katanya, begini aja. Saya kasih kamu apa? Rukhsah 97. Ya, kan 100 tadi kan? 3 jatuh. 97 saya rukhsah. Cari dengan Syekh lain. Jatuh 3 katanya. Ya, saya tidak berani di hadapan Allah kasih kamu rukhsah lebih dari itu.